saat ajal memanggilnya. Setitik kesalahan semua akan diperhitungkan. Semisai buih dosa telah kita kerjakan. Setiap mata, hati, tangan, kaki akan jadi saksi. Tiada dusta diri yang tak terhakimi. Luka sepi akhir mata tak berarti lagi. Akan terlambat segala sesal di waktu nanti. Allah mohon jangan hukum kami dari dosa. Ampuni kami karena tak mungkin kami sanggup menahan pedih. Setitik rahmat yang kau beri lebih berarti dari segalanya. Setitik ampunanmu kan menghapus dosa kami. Karena mata, hati, tangan, kaki akan jadi saksi. Sesal di waktu.